hadis Buraidah bin Al-Husayd yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Sungguhnya saya dulu melarang kalian dari berziarah di kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian. Apa? Kenapa dibolehkan? Kenapa dihapus hukum larangan? Kata Nabi, karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu maksudnya. Jadi maksud utama adalah hal tersebut. Kalau sampai di kuburan dia hendak mendoakan kebaikan untuk apa namanya penghuni kubur, boleh saja. Ya, tidak ada larangan. Dan Nabi pernah mendoakan untuk ibunya, ya, kemudian beliau menangis karena doanya tersebut tidak diterima dan karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Nah, dalam keadaan musyrikah. Dalam keadaan musyrikah. Tapi bukan artinya dibolehkan datang ke kuburan semata-mata hanya untuk mendoakan orang yang mati. Kalau itu tujuannya hanya itu, ya, maka ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Apalagi sebagian orang mengkhususkan pada waktu tertentu. Ya, nanti dekat Lebaran, ya, di bulan Syaban misalnya, atau awal pertama puasa, ya, kemudian hari-hari Lebaran, ya, datang, ya. Ini semua dari kebiasaan dan keyakinan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ingin mendoakan, doanya dia di rumah kadang lebih bagus daripada dia di kuburan mendoakan. Kalau dia di rumah mendoakan di sepertiga malam terakhir, mustajabah doa di situ. Doakan untuk orang tuanya dan siapa yang telah meninggal, dan itu lebih berbakti untuk orang tuanya. Ya. Dan hilangkan sangkaan-sangkaan sebagian orang yang hanya sebenarnya memancing semangat kemanusiaan saja. Misalnya kamu kalau tidak datang, ini kamu anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Masa orang tua sudah meninggal, tidak pernah diziarahi. Ya, begitu aja. Ini hanya sangkaan orang-orang yang tidak membangun perkara di atas ilmu, tapi membangun perkara di atas perasaan saja. Iya. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu a'lam. Adapun doa, doa itu kadang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kadang disimpan untuknya sebagai pahala di akhirat, ya. Dan kadang sengaja ditangguhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah. Maka asalnya orang yang berdoa kepada Allah, kalau dia berdoa dengan ketentuan yang benar, ayat, dalam keadaan ikhlas dan mengharap kepada Allah, maka asalnya dia telah melakukan suatu ibadah yang sangat besar. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat At-Tirmidzi, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum." Dan berkata, "Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, saya akan mengabulkannya." Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama al-akhirin, akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dihinakan. Maka doa adalah ibadah yang sangat mulia. Hendaknya seorang memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus dia harus melihat hasilnya dan harus dikabulkan. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Jangankan kita orang biasa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berdoa tidak dikabulkan. Iya. Kadang berdoa tidak dikabulkan. Tapi apakah harus berjelek sangka? Ya, kalau mau berjelek sangka kepada diri sendiri. Ya. Nah, dan kita di dalam tentunya hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin doa tersebut diundurkan, mungkin ada yang lebih baik ditunggu. Ya, mungkin diundurkan untuk pahala untuk kita di kemudian hari, mungkin diundurkan kalau diberikan kepada kita di dunia ini nanti belakangnya akan tidak baik, ya, dan seterusnya. Ya, demikian hendaknya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, "Ana inda dhanni abdi bi," saya menurut sangkaan hambaku terhadapku. Kalau sangkaannya baik, maka saya pun baik kepadanya. Kalau sangkaannya jelek, maka Allah pun akan berbuat jelek kepadanya. Karena itu hendaknya seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan haram hukumnya berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan salat malam atau qiyamul lail, salat tarawih. Naam, diperselisihkan oleh para ulama yang mana lebih utama. Dia salat sendiri atau salat sendiri di rumah atau salat apa berjamaah di masjid. Ini hukum sebenarnya tidak bisa dikuatkan secara mutlak di rumah, tidak bisa dikuatkan secara mutlak di masjid, sesuai dengan keadaan orang itu. Ya. Kalau dia di rumah sholat sendiri, lebih utama, kita katakan lebih utama dia sholat di masjid bersama imam. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yantahi husiba lahu qiyamu layla." Siapa yang sholat qiyamul layl, sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, maka terhitung sholat satu malam suntuk. Kalau dia berdiri bersama imam, ketimbang dia sendiri di rumah. Tapi kalau dia di rumahnya, ya, sholat berjamaah dengan keluarganya, kemudian ingin dia hidupkan di rumahnya, dia sholat di sepertiga malam terakhir, berhubung orang sholatnya tarawih kebanyakannya di awal malam, dia ingin mendapatkan keutamaan lebih banyak sepertiga malam terakhir. Karena itu dia sholat di rumah berjamaah bersama keluarganya. Yang seperti ini tidak apa-apa. Ini lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Karena itu tidak bisa dikuatkan secara mutlak ini, dan itu apa namanya secara mutlak. Semuanya terhitung ya sesuai dengan keadaan. Dan kadang pada satu masjid terjadi atau dilakukan beberapa perkara yang merupakan perkara mungkar di dalam agama atau bid'ah dalam masalah agama. Ya. Karena ini juga termasuk poin-poin yang bisa menurunkan nilainya dan yang di rumah itu bisa lebih afdal. Iya. Nah, jadi tergantung keadaan dan tergantung kondisi setiap orang dan tidak bisa dipastikan hukumnya ini lebih utama di rumah secara mutlak dan lebih utama di masjid secara mutlak. Tapi perlu dirinci wallahu taala alam. Adapun yang pertama tentang zikir 70 kali dan 100 kali itu tidak bisa diumumkan pada semua zikir. Zikir-zikir tertentu yang ada nafs. Iya. Kalau ingin membatasi dengan jumlah bilangan, harus ada nafsnya. Seperti tadi istighfar dan tobat, ya ada 100 kali, tidak apa-apa, punya nafs. Ya. Tapi kalau nafsnya mutlak, apa namanya, misalnya pengucapan Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, tidak terikat dengan jumlah, kemudian dia batasi dengan jumlah tertentu, misalnya dia baca 100 kali saja tiap hari, nah ini dia bikin tuntunan baru di dalam agama. Yang mutlak, yang nas yang umum, dibuat umum. Jangan diikat dengan suatu. Nas yang terikat, kita ikat, jangan dibuat umum. Ya begitu. Apa namanya, secara umum, kaidah dalam syariah. Nah, kemudian zikir tersebut, ya, tergantung konteks nasnya. Ya, kadang istighfar ditentukan 70 kali, ya secara berturut-turut. Ya, 70 kali. Dan yang disebutkan dalam hadis tadi, itu tidak harus langsung secara berturut-turut. Ya, dan kayaknya ini mungkin yang diinginkan di sini, tidak langsung 70 kali berturut-turut dalam satu hari. Ya mungkin di waktu pagi dia sambil ingat dia baca, di waktu siang atau di pagi saya masih 30, dia tambah lagi. Terus sampai genap 100 kali itu juga boleh. Nah, dan tidak harus langsung berturut-turut. Cuman kalau dia langsung segera berturut-turut itu lebih bagus. Ya, sebab dasarnya perintah itu, ya kalau ada perintah dasarnya dikerjakan secepat mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Asalnya bersegera. Nah. Makmum, kalau misalnya imamnya membaca Al-Fatihah. Ya. Kan makmum diwajibkan membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat pada salat Isya. Salat yang 4 rakaat. Makmumnya belum selesai, imam sudah ruku. Maka dalam posisi yang seperti ini makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya, menyelesaikan Al-Fatihahnya cepat, kemudian apa namanya mengejar imam ruku. Naam, demikian. Ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma adraktukum fa sallu." Apa yang kalian dapat maka salatilah. Ya. Maka di sini masih bisa dia idrak dan insyaallah taala masih boleh dia membacanya. Ya, wallahu taala alam. Salatnya tersebut 2 rakaat, salat tarawihnya 2 rakaat, 2 rakaat, maka duduknya iftiras. Kalau lebih dari 2 rakaat, satu kali salam, misalnya langsung 4, ya, atau langsung 8 pada sebagian riwayat, maka duduknya duduk apa namanya? Tawarruk. Iya. Nah, bagaimana adapun orang yang lupa wudu, kemudian dia ingat di pertengahannya, di pertengahan wudunya, di awal wudu dia lupa baca bismillah, dia ingat baru di pertengahan, maka yang seperti ini dia lanjutkan wudunya, tidak membaca basmalah lagi. Sebab basmalah itu hanya dibaca di awal wudu. Kapan dia lupa, gugur dengan lupanya. Iya, dan tidak berdosa dan wudunya tetap syah. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah mandi Jumat. Mandi Jumat diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Dan yang benarnya bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Samurah bin Jundub, beliau berkata, kata beliau, "Man tawaddaa yawmal jum'ah fadhiha wa ni'mat, wa man ightasala falghusl afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah perkara yang sangat bagus. Dan siapa yang mandi, maka mandi yang lebih afdal, lebih utama. Dalam hadis ini hanya dikatakan paling bagus dan tidak dikatakan dikatakan dia dapat pahala dan seterusnya. Ini menunjukkan andai kata wajib mandi Jumat itu, maka akan dihitung dosa orang yang meninggalkannya. Iya. Adapun hadis-hadis yang lainnya dikhususkan oleh hadis ini, maka yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhurul ulama bahwa mandi Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat disunnahkan. Mandi Jumat itu mulai dari terbitnya matahari sampai hari Jumat, itu mandi Jumat. Kalau dia mandi dan niatkan untuknya sholat Jumat, maka itulah mandi Jumat. Walaupun dia mandi dari pagi hari kemudian dia pergi kerja dulu, tapi dia niatkan dengannya untuk sholat Jumat, insyaallah ta'ala itu terhitung mandi Jumat. Tetapi tidak ada keraguan bahwa yang lebih afdal, yang paling utama, orang mandi itu ketika mau ke masjid. Mau ke masjid, dia mandi kemudian pergi ke masjid. Sebab ini lebih menunjukkan kesempurnaan niatnya mengkhususkan mandi ini khusus untuk Jumatan. Iya, wallahu ta'ala. Salatnya tetap syah. Iya. Sebab tidak ada nas yang menunjukkan bahwa tato itu merupakan pembatal sholat. Adapun tentang menghapusnya, ya, asalnya seorang itu kalau melakukan suatu perbuatan dosa, apalagi itu adalah dosa dan termasuk dosa besar, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimah wal mustawshimah." Allah melaknat orang yang mentato, al-washim dan mustawshim, dan orang yang ditato. Ya, jadi orang yang melakukannya dan orang yang dipasangi, orang yang memasang dan dipasangi, semuanya dapat ucapan laknat. Dan laknat ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar, menunjukkan dosa besar. Karena itulah kalau dia mampu untuk menghapusnya, maka dia hapus. Ya. Kalau dia mampu dengan menghapus dengan cara yang tidak membahayakan dirinya. Ya. Tapi kalau hal tersebut membawakan bahaya untuk dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga dilarang mencelakakan diri. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah terhadap kalian maha penyayang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tulku bi'airikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian dalam kecelakaan. Wallahu ta'ala alam. Adapun duduk istirash, pada salat dua rakaat, seorang itu duduk dengan duduk istirash. Sebab dalam hadis Wail bin Fajr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi ar-raka'atayn nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk pada salat yang dua rakaat, beliau menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Nah, demikian keadaan duduknya. Dan di sini disebutkan hikayat fi'il. Dan fi'il itu hikayat pekerjaan, perbuatan. Dan ini dalam ilmu usul fikih memberikan makna hukum sunnah. Ya. Bukan rukun dan bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan rukun dan bukan wajib. Cuman sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya seorang itu dibolehkan tawarruk terus-menerus. Kalau dia tawarruk terus-menerus, artinya membuat perkara baru dalam agama, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan di dalam salat dengan duduk iftirash. Nah. Kemudian yang kedua, masalah ukuran para ulama disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dan lain-lainnya bahwa ulama itu adalah orang yang alim, menguasai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Itu ukuran dan hakikat ulama. Orang yang memahami agama, orang yang paham Al-Quran dan hadis. Bagaimana paham Al-Quran? Ya, paham. Pertama, orang yang paham Al-Quran dan hadis itu harus paham bahasa Arab dan seakan-akan menjadi bahasa sehari-harinya. Kemudian yang kedua, paham Al-Quran artinya paham penafsiran Al-Quran, paham makna Al-Quran, paham sebab nuzulnya, ya. Kemudian paham an-nasikh wal mansukh di dalamnya. Kemudian paham tentang ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian paham tentang ini dan itu dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian paham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis yang banyak dipakai di setiap bidang fikih. Nah, kemudian pada setiap permasalahan ia mengetahui dalilnya tersebut dari nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian paham akan sahih dan tidaknya suatu hadis. Paham akan hadis asbabul wurudul hadis. Kemudian paham akan nasikh wal mansukh di dalam hadis. Ya, dan banyak lagi kriteria yang disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Dan ukurannya memang ukuran yang berat. Ya. Adapun apa namanya ulama yang menjadi rujukan, ya sebenarnya kita tidak pedulikan ulamanya dari mana. Ya, yang jelas kapan ulamanya tersebut masa di dalam kategori ulama ahli ijtihad, ulama besar, ya maka itu lebih pantas kita jadikan rujukan sebab mereka yang lebih berpotensi dan mereka yang lebih diandalkan dari sisi keilmuan. Ulama manapun, ya apakah dari Indonesia, dari yang lainnya, dan banyak juga ulama dari negeri Arab tidak pernah dijadikan rujukan dan juga punya karangan-karangan. Cuman ada yang lebih besar dan lebih bagus dari mereka dan itu yang dijadikan sebagai rujukan. Demikian. Maka tidak menyebutkan, ya berhubung karena kita berada di Indonesia terus tidak menyebut, ya ulama Indonesia. Kalau berada di negeri Mesir misalnya, tidak pernah disebut ulama Mesir, ya tidak berada di ini. Nah, seterusnya itu bukan keharusan, ya bukan keharusan dan tidak ada yang mengharuskan dan juga bukan celaan kepada orang yang tidak disebut. Ya, yang menjadi ukuran itu kapan seorang menyampaikan atau kapan seorang berilmu dengan Al-Quran was Sunnah, maka dialah ulama yang dijadikan rujukan. Wallahu ta'ala alam. Masalah ibadahnya, ibadah itu ambil sebagai kaidah, ibadah itu diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas dan syarat yang kedua dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya ibadah. Dan ibadah itu kalimat dibangun di atas ikhlas menunjukkan dia di atas akidah yang benar. Maka kalau bid'ah yang dia lakukan, bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam, bid'ah yang mengkafirkan, misalnya dia menyembah kuburan, meminta kepada orang mati dan seterusnya, ini bid'ah mengkafirkan, keluar dari Islam. Iya. Maka yang seperti ini dia terima amalannya apapun yang dia lakukan. Tapi kalau bid'ahnya tersebut tidak mengkafirkannya, misalnya bid'ah melakukan maulid, surah miraj atau apa namanya berjanji atau yang semisal dengan itu, ini tidak mengkafirkan dia keluar dari Islam. Yang seperti ini amalannya yang lain selain amalan bid'ahnya, amalannya yang lain itu diukur dua syarat. Kalau dia dengan ikhlas dia lakukan dan di atas tuntunan Nabi, insyaallah mendapatkan pahala. Cuman orang yang berbuat bid'ah itu sendiri itu apa namanya biasanya jarang diberi taufik untuk berbuat kebaikan. Iya. Dan bid'ahnya itu akan menyeret dia untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak menjurus kepada kebinasaannya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Setelah mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan membuat dia semakin lapang, semakin larut dalam kesesatannya. Ini bahaya bid'ah tersebut. Nah, adapun salat di belakangnya, dirinci ahlul bid'ah itu. Ahlul bid'ah, kalau bid'ahnya mengkafirkan keluar dari Islam, maka tidak boleh salat di belakangnya. Dan kalau salat di belakangnya, salatnya tidak syah, dia harus ulangi salatnya. Ya, kalau ahlul bid'ahnya, bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya seperti jenis-jenis bid'ah yang disebutkan tadi, maulid, seromerat, atau garsanji, ada yang semisal dengan itu, ini tidak mengeluarkan dari Islam, maka salat di belakang yang seperti ini dirinci. Kalau ada masjid lain selain dari masjid itu, maka lebih bagus salat di belakang orang yang lebih baik. Ya, sebab asalnya menjadi imam itu yang paling baik dan paling afdal di kalangan apa namanya di kalangan manusia. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya Nabi Ibrahim berkata, "Na'am, wa min dzurriyyati." Kemudian Allah berfirman, "Qal la yanalu ahdi adh-dhalimin." Sungguhnya, ya, apa namanya ahdi, ya, hal tersebut atau janjiku tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Keimaman, ya, imamat, kepemimpinan, ini perkara yang tinggi, ya, tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Asalnya, maka asalnya dicari kepada orang-orang yang lebih baik, lebih pantas, ya. Kalau misalnya tidak ada kecuali itu, ya, kecuali masjid yang di dekat rumah, tidak ada masjid yang lain atau masjid yang lain jauh, maka asalnya sholat berjamaah hukumnya wajib walaupun dia itu ahlul bid'ah. Ya, wajib sholat di belakangnya. Nah, wajib sholat di belakangnya. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya, tentang wajibnya sholat di belakang imam baik maupun yang buruk. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau fa alaihim." Salatlah kalian kalau mereka benar, salatnya pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah, dosanya atas mereka. Dosanya atas mereka. Demikian tuntunan Rasulullah. Dan tidak boleh meninggalkan salat di belakang ahlul bid'ah dalam keadaan yang terakhir yang disebutkan. Misalnya ada imam di masjid, tidak ada masjid selain masjid itu. Imamnya memang melakukan bid'ah, tapi bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam. Maka tidak boleh dia meninggalkan salat di belakang imam yang seperti ini. Wajib dia salat di belakangnya. Dan orang yang meninggalkan salat di belakang imam ahlul bid'ah seperti ini, dia juga ahlul bid'ah. Kata para ulama. Karena itu sebagian para ulama mengatakan, tarkus salati khalfal mubtadi' mubtadi'. Meninggalkan salat di belakang ahlul bid'ah, dia juga ahlul bid'ah. Ini maksudnya di sini. Pada ahlul bid'ah yang sejenis ini. Dan keadaan yang seperti ini. Makanya termasuk rincian permasalahan yang hendaknya dipahami dengan baik. Sebab ini kesimpulan. Ya. Apa dari masalah yang detail ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Al-Barzanji itu, ya, insyaallah ta'ala akan ada nanti ceramah khusus tentang kesesatan Al-Barzanji. Ya, bukan Al-Barzanji. Ya, dan ini dalam bentuk apa namanya studi ilmiah yang akan diadakan di kampus Unhas, insyaallah ta'ala dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Ya, dilihat saja hari apa nanti pembahasan tentang Barzanji itu satu hari penuh membahas kitab Al-Barzanji dari awal sampai akhir. Ya, kritik, ya, sejarah, isi, ya, kesesatan dan seterusnya. Nah, di masjid kampus. Iya. Yang terakhir itu lebih ringkas. Tentang rahimahullah itu artinya mudah-mudahan Allah merahmatinya. Asalnya doa untuk rahmat itu diperuntukkan untuk orang yang mati dan orang yang hidup, dua-duanya boleh. Cuman memang lebih banyak dan lebih identik digunakan oleh para ulama kalimat rahimahullah untuk orang-orang yang telah meninggal. Iya. Tapi kalau mau digunakan untuk orang yang masih hidup, ya tidak ada larangan. Iya. Tidak ada larangan. Nah, demikian. Kemudian tentang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini adalah seorang sastrawan dan sebenarnya tidak terhitung sebagai alim ulama. Ini adalah perkataan hak yang harus disampaikan. Sayyid Qutb yang mengkafirkan mujtama Islam tanpa terkecuali. Ya, karena menganggap bahwa mereka ini adalah masyarakat jahili dan mereka ini orang yang tidak memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang dia inginkan. Ya. Maka dia kafirkan kaum muslimin di seluruh dunia dengan penuh kezaliman. Dan Sayyid Qutb yang mempunyai pemahaman kululiyah. Tahu pemahaman kululiyah? Allah itu menyatu di mana-mana dengan makhluknya. Ya. Dan Sayyid Qutb yang mempunyai pemikiran mengkafirkan kaum muslimin yang terwarisi terus-menerus sampai hari ini dan masih banyak dianut dan munculnya berbagai macam kerusakan pengoboman di mana di sana sini, itu adalah akibat dari pemikiran Sayyid Qutb di dalam buku-bukunya yang sangat berpengaruh pada mereka. Iya. Dan ini segelintir dari sekian banyak dan telah dikaram oleh para ulama buku-buku yang menjelaskan dan mengupas tentang hal ini dan jumlahnya apa namanya kadang ratusan halaman, ya, dan kadang hanya satu buku untuk membahas, ya, satu sisi kesesatannya dalam satu buku dan seterusnya. Dan hal ini sengaja disampaikan sebab asalnya mengungkap suatu kebenaran itu adalah kewajiban bagi orang yang mengetahuinya. Kalau tidak disampaikan, maka kapan orang yang tidak tahu mengetahuinya? Dan kapan orang yang terkungkung mengikuti suatu kesesatan bisa lepas dari kesesatan tersebut? Ya. Dan ini sebenarnya butuh uraian yang lebih panjang dan lebih luas. Mudah-mudahan ada kesempatan di waktu lain untuk menjelaskan hal ini. Walaupun di banyak tempat selain dari tempat ini saya pernah menjelaskannya. Ya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Mengucapkan amin, salat sendiri. Adapun tentang aurat perempuan dilihat secara langsung atau dilihat melalui televisi itu hukumnya sama saja. Ya. Sebab dasarnya sama illanya. Asalnya sama illanya. Nah, jangan dikira itu gambar dan beda dengan orang yang melihat langsung. Sebab kalimat atau nusus asy-syar'i itu datang dalam bentuk melihat dan melihat itu berlaku dalam bentuk umum. Kemudian datang dalam bentuk yang menjelaskan illah yang sama, sebab yang sama, yaitu sebabnya akan menjatuhkan seorang itu di dalam perbuatan zina. Nah, kapan nilainya sama, menyatukan sebab, maka seluruh hal tersebut adalah perkara yang terlarang. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, gambar itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariah. Gambar dalam bentuk terlukis, ya, dalam bentuk kamera, atau dalam bentuk foto, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, semuanya adalah perkara yang diharamkan di dalam syariatul Islam. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ali berkata, saya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah, "Alla ad'a qabran musyrifan illa sawaitu." Tidak boleh saya lewati kuburan yang tinggi kecuali saya harus ratakan. "Wala suratan illa tamastu." Dan tidak pula gambar kecuali saya harus hapus. Dan juga orang yang ada gambar di dalam rumahnya tidak akan dimasuki malaikat. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura." Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing di dalamnya, dan tidak pula masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Ya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun yawmal qiyamah laku 'ainani tubsirani wa lisan wa 'udunani yasma'ani wa lisanun yantiq." Ya. Akan keluar pada hari kiamat leher yang mempunyai dua mata melihat, dua telinga mendengar, satu lisan berbicara. Dia berkata, "Wukil tu bi salat." Saya diperintah untuk menyiksa tiga orang, diantaranya bil musawwirin, orang-orang yang menggambar. Dan dalam hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Ya, kalau ingin cerita tentang hadis-hadis gambar, ya mungkin kalau kita duduk sampai jam 10 belum selesai. Ya. Maka ini segelintir dari beberapa hadis yang menunjukkan tentang haramnya hal tersebut, dan beberapa poin yang menunjukkan tentang bahayanya televisi dan dampaknya yang sangat negatif dan berbahaya terhadap umat. Ya. Kalau bukan kerusakan, diantara kerusakan yang sangat besar yang muncul darinya, rusaknya kaum muslimin dari sisi akidah. Ya. Banyak orang-orang punya pemahaman salah, ya, tentang hantu keliaran. Ya. Kemudian banyaknya orang-orang yang punya rasa takut, ya, lewat di depan kuburan atau lewat tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap. Ini semuanya orang-orang yang banyak terwaswasi dengan nonton TV. Ya. Kemudian kerusakan dari sisi lain, ya, menyebabkan terseretnya mereka jatuh di dalam maksiat. Ya. Kemudian apa namanya, pada sebagian atau kebanyakan acaranya buang-buang waktu. Ya, andai kata bukan hanya ini kerusakan-kerusakannya, cukup tentang haramnya televisi tersebut, apalagi ditambah dengan kerusakan-kerusakan yang lainnya, ya wallahu ta'ala alam. Maka yang paling afdal dan paling utama adalah muslim yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, setiap orang pandai untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, jangan sampai diserang oleh musuh dari dalam rumahnya. Iya, wallahu ta'ala alam. Membaca amin bagi imam itu hukumnya adalah sunnah. Iya. Dan juga demikian pula hukum membaca amin bagi makmum menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau mengenai masalah boleh enggak dia tidak membaca amin, hukumnya boleh. Ya, sebab asalnya itu hanya sekedar ya sunnah. Nah, jadi tidak harus membaca amin, walaupun ya kita katakan bagusnya dia membaca amin. Ya, nah. Ya. Doa dalam bahasa Indonesia, kalau doanya tersebut di luar sholat, itu boleh saja. Nah, tapi kalau di dalam sholat, doa itu harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Sebab tidak pernah dinukil dalam sholat itu ada dengan bahasa lain. Nah, asalnya dalam sholat itu adalah tauqifiyah. Iya. Ini tentang masalah doa. Ini yang kedua tadi. Dan sholat tobat ini sekira butuh uraian dan pembahasan. Dan untuk sementara saya belum bisa menjelaskan secara tuntas tentang sholat tobat ini. Dalil tentang disyariatkannya, ada hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani menunjukkan tentang disyariatkannya sholat tobat. Cuman kaifiyah dan seterusnya ini butuh uraian dan pembahasan. Yang mudah-mudahan di waktu lain insyaallah ta'ala ya ada kemudahan untuk menjelaskannya, wallahu ta'ala alam. Dan saya kira cukup dulu pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dan kita dengarkan ada manfaatnya untuk seluruh jamaah, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih dalam pembahasan bab taubat dari kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita di hadis yang ketiga. Kata beliau, Nabi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, beliau ini sahabat yang terkenal, Anas bin Malik khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu anhu. Nah, Anas bin Malik membantu Rasulullah selama 9 tahun, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana beliau muasyarah, bergaul, dan bagaimana beliau mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Anas bin Malik mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diperbanyak hartanya dan diperbanyak keturunannya, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Anaknya, ketika Anas menyampaikan hadis ini, waktu itu dia mempunyai anak 125. Iya. Ya, dari 4 istri tentunya. Sebab dalam syariat Islam hanya diperbolehkan 4 istri. Nah, dan ini dari berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada beliau. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam." Nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang, bisa banyak melahirkan. Bagaimana itu bisa banyak melahirkan? Dilihat dari keturunannya. Kalau dia keluarga besar, berarti ini mungkin bisa banyak keturunan. Begitu maksudnya. Kemudian kata Nabi, "Sa'inni mukatsirun bikumul umam." Sungguhnya saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Iya. Baik. Anas bin Malik di sini, dan beliau adalah salah satu dari 7 perawi hadis atau 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya. Karena duduknya beliau kepada Nabi ya sedemikian lama, dan dekatnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar kalau beliau adalah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Anas bin Malik di sini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, saqata 'ala ba'irihi, yang jatuh dari atas ontanya, wa qad adallahu fi ardin fala, yang maksudnya saqata 'ala ba'irihi, yang dia dapatkan kembali ontanya, bukan jatuh di atas ontanya, dia dapatkan kembali ontanya. Iya. Dia dapatkan ontanya tanpa sengaja. Dia dapatkan lagi ontanya, wa qad adallahu fi ardin fala, yang sebelumnya tadi ia telah disesatkan, telah ditinggalkan di suatu tempat yang sangat luas. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini kata Imam An-Nawawi, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Allah sangat bergembira dengan tobat seorang hamba. Gembiranya itu melebihi kegembiraan seorang yang menemukan ontanya. Iya. Yang tadinya dia di tempat yang sangat luas, di gurun pasir yang sangat luas. Bayangkan kalau orang sudah masuk di gurun pasir, kadang ditempuh dalam jarak beberapa hari masih gurun pasir. Iya. Dan waktu itu masih pakai onta. Kalau ontanya hilang, bekalnya semuanya hilang. Iya. Dan jarak untuk keluar dari gurun pasir itu berhari-hari, maka artinya sisa menanti ajal. Iya, kan begitu. Maka orang ini sudah kehilangan ontanya di tengah gurun pasir yang sangat luas. Tiba-tiba dia dapatkan lagi ontanya tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana gembiranya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan tobat hambanya. Iya. Lebih gembira hamba itu bertobat daripada kegembiraan orang yang seperti kita contohkan tadi. Diterangkan dalam riwayat Muslim, dikatakan di sini oleh Imam An-Nawawi, wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, lallahu ashaddu faraha, sungguh Allah lebih bergembira atau sangat bergembira bitaubati abdihi, dengan tobat seorang hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika ia bertobat kepadanya. Min ahadikum, kegembiraannya itu melebihi salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi bi ardin fala, dia tadinya di atas tunggangannya. Ya. Di atas tunggangannya, bi ardin fala, ya, di bumi yang sangat luas, di hamparan, ya, bumi yang sangat luas, fanfalatat minhu. Ya, dan biasanya di ardin fala itu tempat, ya, tidak diketemukan mata air di situ, dan tidak ada pohon yang bisa dimakan buahnya. Yang ada hanya pohon berduri atau yang sejenis dengan itu. Iya. Nah, biar din fala. Jadi dalam keadaan seperti ini, di atas tunggangannya, di tanah yang sangat luas, fan falatat minhu, maka tunggangannya ini lari darinya. Hilang. Lari. Iya. Fan falatat itu kalimat dia pegang tadinya. Iya. Cuman dia pegang, dia tidak bisa tahan, akhirnya lari tunggangannya tersebut. Wa alaiha ta'amuhu, padahal di atas tunggangannya itu ada makanan dia. Wa syarabuhu, dan ada minuman dia. Sudah bekalnya semua di atas tunggangannya. Iya. Tidak ada lagi. Fa'aisha minha, maka ia pun putus asa sudah. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Iya. Maka ia pun mendatangi sebuah pohon, kemudian berbaring di bawahnya, di bawah teduhan pohon itu. Datang ke pohon ini, dalam satu riwayat, datang ke pohon itu berbaring sengaja, dia sisa menunggu ajal. Sebab kalau keluar dari bumi itu, butuh berhari-hari, sama akan mati juga nanti. Ya. Daripada capek jalan, yang penting ya kita tunggu aja lah di sini. Ya, begini sudah orang ini sudah putus asa. Ya. Ditinggalkan oleh ontanya atau kendaraannya, yang di atas kendaraannya tersebut makanan dan minumannya. Maka ia pun berbaring di bawah pohon, berteduh di bawah teduhannya. Berbaring di bawah teduhannya. Wa qad aisa min rahilatihi, dan ia sudah sangat putus asa ya untuk mendapatkan kembali tunggangannya itu. Fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha, tatkala ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tunggangannya berada lagi di depannya. Qa'imatan indahu, ia berdiri di depan dia. Fa akhadha bi khitamiha, maka ia pun mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min shiddatil farah, kemudian ia berkata karena sangat gembiranya, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya adalah Rabbmu. Ya, terbalik dia, saking gembiranya dia ucapkan, dia tidak sadar. Akhta'a min shiddatil farah, kata Nabi, dia bersalah, salah ucap karena terlalu gembira. Ya. Baik, hadis ini menetapkan kepada kita, menjelaskan kepada kita umat Islam betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa penyayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bayangkan, hamba berbuat dosa kepada Allah, hamba bermaksiat kepada Allah, tatkala si hamba ini bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah sangat bergembira dengan tobatnya. Sangat bergembira dengan tobatnya. Dan di dalam hadis ini kita wajib menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat gembira sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gembiranya tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana gembiranya? Sesuai, kita tidak tahu bagaimananya. Yang jelas sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah umum di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan setiap nama dan setiap sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan nas yang menjelaskan dari Al-Quran maupun hadis, kita tetapkan itu untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini kaidah di dalam syariat Islam. Kaidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang harus dipahami. Sebab banyak orang yang tersesat ya, dari arah ini tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh misalnya yang banyak ditafsirkan di Indonesia ya. Seperti di dalam ayat disebutkan bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dikatakan apa artinya tangan? Katanya tangan di sini kekuasaan, bukan tangan. Ya, tapi kekuasaan. Ini adalah takwil, memalingkan suatu kalimat dari arti hakikinya, dari arti yang benarnya. Ya. Kalau dikatakan tangan, kita katakan tangan. Kita tetapkan seperti ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ya, kan begitu? Cuman kaidahnya, ingat ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi kita tetapkan Allah mempunyai tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita tidak tahu bagaimana tangannya, sebab itu adalah ilmu Allah yang tidak diberitahukan kepada kita. Ya. Kita tetapkan bahwa Allah mempunyai tangan ya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, dan tangannya tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, contoh lain ya, seperti ibtigha'a wajhillah, ya, mengharapkan wajah Allah, diartikan mengharapkan ridha Allah. Ya. Ini salah, mentakwil juga namanya. Ya. Mengharapkan wajah Allah, al-wajah, kita tetapkan bahwa Allah mempunyai wajah. Ya. Wajahnya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Pikiran dan akal makhluk tidak bisa sampai ke sana. Tidak dijelaskan kepada makhluk bagaimana wajah Allah itu. Tapi kita tetapkan bahwa Allah mempunyai wajah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita imani ini dan kita imani bahwa wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya. Di sini ada rahasia dalam ayat yang saya bacakan tadi. laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan dua sifat, ya. Yaitu nama yang pertama yang maha melihat. Ini diantara nama Allah as-sami' yang maha, as-sami' yang maha mendengar. Terkandung di dalamnya sifat Allah yaitu mendengar, sifat mendengar. Yang kedua, nama yang kedua al-basir, yaitu yang maha melihat. Terkandung di dalamnya sifat Allah melihat. Ini dua nama yang terkandung dalamnya dua sifat. Kata para ulama, kenapa di sini dipakai dua nama ini? Pakai wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa tidak pakai nama yang lain, misalnya wa huwa ar-rahmanur rahim misalnya. Ya. Wa huwa al-azizul qadir misalnya. Kenapa tidak pakai yang lain? Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa makhluk ini, ya, di antara seluruh makhluk rata-rata mempunyai mata dan mempunyai telinga, kan begitu? Mempunyai mata, penglihatan dan mempunyai pendengaran. Hampir seluruh makhluk seperti itu. Nah, matanya manusia, manusia punya mata, manusia punya telinga, anjing punya mata, anjing punya telinga, ayam punya mata, juga punya telinga, ya. Gajah punya mata, punya juga telinga, kan begitu? Muncul pertanyaan, sama enggak matanya manusia dengan matanya anjing? Apa jawabannya? Sama atau tidak? Tidak sama. Ya. Sama enggak telinganya dengan telinganya manusia? Tidak sama, kan begitu? Kalau antara sesama makhluk saja, sama-sama mempunyai sifat mata, sama-sama mempunyai sifat pendengaran, dan mata serta pendengarannya tidak sama, apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya, lebih-lebih tidak sama lagi. Kan begitu? Karena itu, tidak boleh dikatakan kalau kita tetapkan Allah mempunyai penglihatan, Allah maha melihat dan Allah maha mendengar, artinya tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Itu adalah perkataan yang salah. Ya. Sebab ini adalah penetapan yang ditetapkan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah bab yang sangat penting sekali yang harus dipahami oleh seorang Muslim. Sebab ini salah satu dari rangkaian tauhid kepada Allah. Sebab tauhid itu beriman bahwa Allah yang maha pencipta, bersendirian dalam memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan ini.